bisono ngaler. Katina teng boleh mante kokok lewat tambale. Dirik nguyung duh ngalang layu tapi dang sisir bahasa orang patepang aya ilmu pengahelan di pasisir patah rema panangan nyimpai nak rasa kahenan di pasisir bahasa orang patepang geter tinang panungkunan sisir cinta urang paturai duh pileleya Katina.